مالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Amma ba'd. Ikhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan pada kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fi sahihain. Bab berikutnya, berkata Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, bab ما يقال عقب الطعام والشراب. Bab apa yang diucapkan setelah makan dan minum. Beliau membawakan sebuah hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, riwayat Abu Dawud. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala aw syariba. Apabila beliau makan atau minum, qala alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا. Beliau mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, الَّذِي أَطْعَمَهُ, yang الَّذِي أَطْعَمَ, yang telah memberikan makan, وَسَقَى, dan yang telah memberikan minum, wasawwaghahu, dan yang telah memudahkan masuknya makanan dan minuman ke dalam tubuh, waja'ala lahu makhraja, dan Allah yang telah memberikan untuknya tempat keluar makanan dan minuman tersebut. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita di antara salah satu adab dari adab makan dan minum adalah mengucapkan doa setelahnya. Doa yang berisikan tentang ucapan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan, kenikmatan makan dan minum yang ia rasakan. Salah satu doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam hadis ini, Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan. Apa yang kita makan itu adalah nikmat dari Allah. Agar kita ingat, kita mengakui bahwa apa yang kita makan itu dari Allah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas hal tersebut. Wasaqa, dan juga minum. Apa yang kita minum itu adalah nikmat pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasawwaghahu, dan di antara nikmat Allah pula, Allah memudahkan makanan dan minuman yang kita makan itu mudah masuknya ke tubuh kita, tidak sulit. Bahkan kita merasakan kenikmatan ketika menelan atau meminum minuman tersebut. Itu pun nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian orang makan dan minumnya itu menggunakan selang. sulit, sedangkan kita mudah memasukkannya ke dalam tubuh kita. Nikmat berikutnya adalah waja'ala lahu makhrajan. Allah pun telah membuat bagi kita tempat keluarnya makanan tersebut. Membuangnya dengan mudah. Itu pun salah satu nikmat yang Allah berikan. Tentunya kita tahu betapa banyak orang yang tidak bisa mengeluarkan makanannya, tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang gas, sampai dia harus berobat dengan mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Itu pun kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat demi nikmat. Nah, dalam doa ini berisikan tentang i'tiraf, pengakuan kita kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Agar kita selalu ingat, dalam hal makan saja banyak sekali nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Agar kita selalu menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana kita bisa bersyukur? Kita akan selalu bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita menyadari, mengingat akan nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallah. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah. Allah berfirman kepada Bani Israel, ya Bani Israel, nam, uzkuru ni'matallah, ya qawm idzkuru ni'matallahi alaikum. Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nah, perintah ini agar ketika kita mengingat-ingat nikmat Allah, kita akan mudah mensyukurinya. Sebaliknya kalau kita selalu lalai, lupa, maka akan sulit mengingat nikmat Allah. Bahkan nikmat yang selalu kita rasakan akan lupa kita mensyukurinya. Nah, di antaranya adalah makan. Itu faedah yang kedua. Di sana ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau di sini alhamdulillahilladzi at'ama, dalam riwayat yang lain alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillah yang telah memberikan makan aku rizki ini, at'amani hadza wa razaqanihi, dan yang telah memberikan rizki makanan ini, min ghairi haulin minni, bukan semata-mata kekuatanku, dayaku. Ini pun sama doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya i'tiraf bi in'amil mun'im. Isinya adalah pengakuan terhadap nikmat yang ia rasakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian. Karena kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, rukun syukur itu, syarat syukur adalah diantaranya yang pertama adalah i'tiraf bi'in'amil mun'im, mengakui kenikmatan yang Allah berikan. Ya, ketika beliau menjelaskan tekan tiga orang yang Allah berikan nikmat. Yang satu kan botak, yang satu belang, yang satu buta, ya kan? Nah, yang belang sama yang botak, ketika Allah berikan nikmat, disembuhkan penyakitnya, diberikan harta, dia tidak mengakui nikmat itu dari Allah. Adapun si buta, Allah langgengkan hartanya ketika mengakui bahwa semua ini adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat penting bagi kita, ayuhal ikhwah hafizhani wa hafizhakumullah, untuk selalu mengingat-ingat nikmat yang kita rasakan, kemudian kita benar-benar penuh iktiraf, pengakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang syakuran, selalu apa? Bersyukur. Demikian. Dan di sana ada sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan orang yang mengucapkan alhamdulillah setelah dia makan atau minum. Di sini kan kita sudah melewati bahwa di antara adab makan dan minum mengucapkan alhamdulillah. Apa keutamaannya? Keutamaannya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala al-aklah fayahmadu 'alayha wa idza shariba syarbah fayahmadu 'alayha." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan meridhai seorang hamba tatkala dia itu makan dengan satu makanan lalu dia memuji atas makanan itu. Maknanya apa? Ketika dia makan, dia mengucapkan alhamdulillah setelahnya. Wa idza syariba syarbah, apabila dia meminum sesuatu, fayahmadu alaih, dia memuji atas minuman tersebut, mengucapkan alhamdulillah. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan keutamaan orang yang ketika makan atau minum, ya, menyudahinya dengan ucapan alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala akan meridhoi orang yang makan dan minum, ya, selalu menyudahi dengan ucapan alhamdulillah. Oleh karena itu sebagian ulama bahkan mengatakan mengucapkan alhamdulillah itu bahkan bukan hanya selesai minum dari satu gelas. Misalkan seperti ini, antum minum satu teguk, dua teguk, antum bilang alhamdulillah, nanti minum lagi, antum mengucapkan alhamdulillah lagi. Artinya apa? Semakin banyak antum mengucapkan alhamdulillah ketika minum dan makan, semakin banyak apa? Keridhaan yang antum dapat. Demikian. Cuma seringnya kita lupa, ya kan? Lebih sering lupanya dibanding ingatnya. Nah, tentunya ini sebagai pengingat. Mungkin sebagian kita sudah tahu, terkadang lupa. Di sini tentunya menjadi pengingat bagi kita, jangan bosan, jangan malas, walaupun itu sesuatu yang tidak wajib, dalam arti tidak berdosa. Ketika dia lupa atau tidak mengucapkan dosa doa ini, tetapi kalau seorang muslim tidak mengucapkannya, terluputkan kebaikan yang banyak. Salah satu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup alhamdulillah saja ini sudah mendapatkan keutamaan. Alhamdulillah. Antum makan alhamdulillah, itu sudah cukup. Jika antum ingin membaca dengan doa yang lengkap yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih utama. Alhamdulillahilladzi na'am at'ama wasaqa wasawwaghahu waja'ala lahu makhrajan, atau alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi, dan seterusnya. Nah, itu faedah yang bisa kita ambil dalam hadis tersebut. Bab yang berikutnya, at-tawassut fil ma'kal wal mashrab, pertengahan dalam makanan dan minuman. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah membawakan riwayat dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, kana ar-rajul yaqutu ahlahu qutan fihi sa'ah. ada seseorang yang memberikan makan keluarganya dengan makanan yang berlebihan, luas, banyak. Wa kana ar-rajul yaqutu ahlahu qutan fihi shiddah, dan ada orang yang memberikan makan keluarganya dengan makanan yang sangat sedikit, maknanya kurang dari kebutuhan. Fanazalat, turunlah ayat min awsati ma tud'imuna ahlikum, dari pertengahan yang kalian berikan makan keluarga-keluarga kalian. Maknanya, seseorang ketika memberikan makan keluarganya itu pertengahan, jangan kurang dari kebutuhan atau berlebihan dari kebutuhan. Itu makna tawassut, pertengahan. Ya, demikian. Jadi ayat ini, surat Al-Ma'idah ayat 89 adalah ayat yang turun tentang kafarah sumpah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima ta'ammadat bima kasabat ayma bima kasabat qulubukum. Allah tidak menghukum sumpah-sumpah kalian yang tidak ada niat dalam hati, muncul begitu saja. Akan tetapi Allah akan menghukum kalian dengan sumpah-sumpah yang kalian bulatkan dalam hati, artinya niatkan kalian bersumpah. Fakafaratuhu, maka kafarah sumpah adalah, kata Allah, na'am, it'amu 'asharati masakin, memberikan makan 10 orang miskin, tahrir raqabah, membebaskan budak. Nah, kemudian ketika Allah menyebutkan wa it'amu asarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum, ketika kamu memberikan makan 10 orang miskin ini dari makanan yang ya pertengahan, tidak kurang dan tidak lebih. Itu makna atau ayat lengkap dari ayat surat Al-Maidah ayat 89 ini. Nah, sekarang faedahnya apa? Faedah dalam hadis ini, di antara salah satu adab makan yang berikutnya adalah sederhana dalam makan dan minum. Artinya apa? Kita menyediakan makanan, menyediakan minuman, cukuplah sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Demikian. Karena berlebihan dalam makan dan minum adalah sesuatu yang dilarang. Terkadang hukumnya makruh, dan terkadang dalam kondisi yang lain bahkan bisa sampai haram, sesuai dengan kondisi dari berlebihan itu. Demikian. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang melarang kita berbuat berlebihan, terkhusus dalam bab makan, menginfakkan harta. Salah satu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian dan minumlah kalian, wala tusrifu, jangan berlebihan. Di sini nas yang jelas Allah mengatakan wala tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat israf, berlebihan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala pun melarang dengan kalimat yang sama dalam surat Al-An'am ayat 441. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min samarihi idza asmar." Makanlah dari buah yang kalian tanam ketika buah itu sudah panen, ya. Sudah matang. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Setelah kamu makan, maka berikanlah haknya pada hari di mana panen, yaitu yang disebut dengan zakat, ya, pertanian tanaman. Wala tusrifu, jangan kalian berbuat israf melampaui batas. Innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang tabdzir, menyanyiakan harta, memboros-boros harta itu dengan temannya syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira," dalam surat Al-An'am ayat ya 141. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Janganlah kamu sekali-kali melakukan tabdzir. Tabdzir itu apa? Sama israf, menginfakkan harta, mengeluarkan harta namun berlebihan, melebihi dari apa yang dibutuhkan. Jangan. Termasuk membeli makanan, memakan akhirnya berlebihan, itu termasuk tabdzir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin." Sesungguhnya orang-orang yang selalu berbuat tabdzir, pemborosan, itu ikhwanas syayatin, temannya syaitan. Nah, jangan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang dalam segala hal itu dia tengah-tengah. Dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan, "Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang idza anfaqu, ketika menginfakkan harta, mengeluarkan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak berlebihan, walam yakturu, dan mereka pun tidak sebaliknya bakhil, akan tetapi antara, di antara keduanya, pertengahan. Demikian. Nah, itu dalil dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa seorang muslim itu dalam khususnya makan dan minum hendaknya berada pada tengah-tengah. Dan ini jadi sebuah kaidah dalam agama, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Nah, tentunya fenomena berlebihan dalam makan sangatlah banyak. Orang membeli makanan dengan harga yang sangat mahal, padahal dia bisa memakan yang lebih, ya, murah harganya dan bisa mengenyangkan dia. Nah, atau dia membeli banyak makanan padahal dia tidak bisa memakannya, akhirnya terbuang, tidak termakan. Demikian. Itu pun bentuk apa? Tabdzir. Barakallahu fiik. Makan tidak habis, makan tidak habis dibuang, tidak dimanfaatkan. Nah, itu salah satu apa? Kesalahan dalam bab makan. Kemudian yang berikutnya, dan di antara bentuk berlebihan dalam makan dan minum adalah di mana seorang makan, ya, yang menyebabkan, atau apa ya istilahnya, terlalu banyak makan. Nah, itu pun masuk kepada apa? Berlebihan dalam makan dan minum. Para ulama mengatakan di antara adab makan itu kita makan seperlunya dan minum seperlunya, dan tercela orang yang banyak makan dan banyak minum. Kenapa? Karena kata para ulama, kalau orang banyak makan maka akan ngantuk. Kalau sudah ngantuk maka dia akan terlewatkan amalan-amalan kebaikan. Begitu pula banyak apa? Minum. Karena orang banyak makan pasti banyak minum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini ada yang mendhaifkan, bahwa seorang makan itu sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Itu makanan yang dimakan oleh seorang muslim. Nah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang mukmin makan dengan satu lambung, seorang kafir makan dengan tujuh lambung. Begitu ya redaksi hadisnya. Seorang kafir ya'kul bisab'ati am'a. Orang kafir itu makan dengan tujuh lambung, seorang muslim makan dengan satu lambung. Berbeda-beda tafsiran para ulama, namun di antara tafsiran itu adalah ini menggambarkan bahwa seorang mukmin itu sederhana dalam makan. Tidak berlebihan, tidak terlalu banyak makan. Sebentar-bentar makan, sebentar-bentar makan. Akhirnya berat badannya untuk beribadah. Begitu. Demikian. Kalau ada yang bertanya, Ustaz boleh enggak makan sampai kenyang? Kan ada makan berhenti sebelum apa? Kenyang. Boleh enggak makan kenyang? Boleh, enggak apa-apa. Tapi kenyang dalam batasan apa? Wajar. Tapi kalau kenyang sampai antum gak bisa duduk, sampai antum gak bisa bergerak, nah ini kan ada ya yang berlebihan, itu yang dilarang. Tapi kalau kenyang dalam batas wajar, antum masih bisa sholat, bisa duduk, bisa aktivitas, bisa, boleh. Karena banyak riwayat Nabi SAW diundang makan kemudian kenyang, para sahabat kenyang, kemudian Nabi mengatakan apa? Sungguh kalian akan ditanya tentang ini. Maknanya boleh seseorang makan kenyang, boleh. Nah, bukan berarti gak boleh. Paham ya? Jadi kenyang yang berlebihan itulah yang dilarang. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis dari sahabat Abi Asib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailan famarra bi fada'ani ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari lalu berjumpa denganku dan mengajakku kepada beliau. Fa kharajtu, maka aku keluar. Summa marra bi Abi Bakrin fada'ahu. Lalu beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, melewati Abu Bakar dan mengajak beliau. Fa kharaja ilaih, maka Abu Bakar pun keluar bersama Rasul. Summa marra bi Umar fada'ahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Umar dan mengajak beliau. Fa kharaja ilaih, maka Umar pun keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa hatta dakhala ha'itan. Beliau berangkat sampai masuk ke sebuah dinding. Li ba'dil ansar, milik sebagian orang Ansar. Maksudnya apa? Dinding di sini adalah dinding untuk memagari kebun kurma. Faqala li sahibil ha'it, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pemilik dinding ini, maksudnya pemilik kebun kurma tersebut, at'imna busran, berikan kami makan dari kurma itu. Busr maknanya kurma. Faja'a bi'idkin, maka orang Ansar itu membawa satu rangkai tangkai lah ya. Wah, itu. Satu rangkai dari kurma. Fawadha'ahu fa'akala. Orang Ansar itu meletakkan kurmanya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya makan. Summa da'a bima'in baridin fasyariba. Lalu Nabi meminta air yang dingin kemudian minum. Faqala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan latus alunna an hadza yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan ditanya tentang ini pada hari kiamat. Kalian makan dengan kenyang akan ditanya nanti pada hari kiamat. Qala fa akhadha Umar al-idqa fa daraba bihi al-ardha. Maka Umar mengambil rentengan kurma tadi kemudian membantingnya ke tanah hatta tanasarul busru sampai ya rentengan kurma itu bercerai-berai. Qibala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala ya Rasulullah. Kemudian Umar mengatakan wahai Rasulullah. A inna lamas'uluna an hadza yaumal qiyamah. Apakah kita akan ditanya tentang ini pada hari kiamat? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Ya. Kamu akan ditanya. Illa min salas, kecuali dari tiga perkara. Hirqatin kaffa biha ar-rajul auratahu. Kain yang seseorang menutup dengannya auratnya. Au kisrah atau roti yang menutup rasa laparnya. Au hajarin yatadakhal fihi min harril al-qurri, min harri wal qurri, atau batu yang ia masuk padanya, maksudnya rumah, untuk menjaga dia dari hawa panas dan dingin. Maknanya apa? Maknanya atau faedah hadis ini bahwa seseorang akan ditanya tentang nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Nikmat makan, nikmat pakaian, nikmat harta, rumah dan yang lainnya. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan ditanya. Itu semua akan itu kecuali tiga saja. Apa itu? Pakaian yang dipakai, makanan yang dimakan oleh kita, atau rumah yang kita pakai untuk melindungi diri kita dari hawa panas dan dingin. Nah, selain itu yang akan ditanya. Jadi maknanya apa? Maknanya harta yang lebih dari kebutuhan manusia itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uang yang kita simpan, ya kan, yang lebih dari ya apa yang kita makan, itu akan ditanya. Pakaian yang banyak, yang lebih dari yang kita pakai, itu akan ditanya. Kendaraan yang lebih selain yang kita pakai, itu akan ditanya. Maknanya semakin banyak harta seseorang, semakin lebih harta seseorang, maka akan semakin banyak yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Jadi jangan dikira orang yang kaya itu dia tidak punya beban nanti pada hari kiamat. Ya sekarang mungkin enak, mobilnya 4, ya kan. Nah, yang satu buat setiap hari, ada yang disimpan, koleksi mobil, ya kan. Rumahnya mungkin ada 2-3 di setiap tempat selain yang dia pakai. Uangnya masya Allah di tempat penyimpanan menumpuk. Nah itu akan ditanya nanti oleh Allah. Tanya bagaimana kamu dapat dari mana uang itu? Lalu kamu gunakan untuk apa? Demikian. Oleh karena itu nanti pada hari kiamat Nabi SAW menjelaskan bahwa orang-orang mukmin yang pertama kali yang masuk Islam dari kalangan umat Nabi Muhammad adalah apa? Al-fuqara wal masakin, orang-orang miskin dulu yang masuk. Yadkhulul fuqara'u wal masakinul jannata qabla al-aghnia binisfi yaumin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir dan orang-orang miskin akan masuk surga lebih dulu sebelum orang-orang kaya dengan jarak setengah hari. Setengah hari, hari kiamat itu kalau diukur dengan hari kita itu 500 apa? Tahun. Nah, apa alasannya? Kenapa orang-orang miskin dulu? Karena orang-orang kaya tertahan dengan hartanya, akan dihisab dulu. Kalau orang miskin mau dihisab apa? Iya kan? Ya dia punya penghasilan, langsung habis buat makan, dia gak punya lebih. Habis untuk kebutuhan intinya, apa yang mau dihisab? Sudah, selesai. Tetapi orang kaya, tadi uangnya lebih, kendaraannya lebih, hartanya lebih, itu akan dihisab. Demikian. Bisa. Kita baca satu bab lagi, kayaknya belum azan ya. Sudah masuk belum? Belum. Belum. Satu hadis lagi. Bab as-sabru 'alal ju'. Bab sabar terhadap rasa lapar. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layali al-mutatabi'ah tawiyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam dengan beberapa malam berturut-turut dalam keadaan tawiyan, menahan rasa lapar. Wa ahluhu la yajiduna asya'an, keluarga Nabi itu tidak menemukan makan malam, enggak ada makanan yang dihidangkan untuk makan malam. Akhirnya apa? Sudah, karena enggak ada, ya sampai pagi enggak makan. Begitu. Wa kana aktsaru khubzihim khubza as-sa'ir, dan mayoritas roti mereka itu, roti keluarga Nabi itu adalah roti dari gandum. Ya, di sini Syekh Muqbil rahimahullah dengan hadis ini mengambil faedah sabar terhadap rasa lapar. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sabar menahan rasa lapar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa tahu kehidupan dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ekonomi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang antum dengar barusan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya bukan hal yang aneh, bukan hal yang jarang ya merasakan rasa apa? Lapar. Bahkan dikabarkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu bulan penuh tungku para istrinya itu tidak pernah menyala karena tidak ada yang bisa apa dimasak. Demikian. Seperti juga di sini, beberapa malam Nabi enggak pernah makan malam karena tidak ada, memang tidak ada yang bisa dimakan. Ini kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kondisi-kondisi pasrah sahabat, dari sebagian mereka pun seperti itu kondisinya. Jadi ketika mereka dikatakan orang yang miskin, orang yang tidak punya, itu memang benar-benar tidak punya. Kalau kita kan berbeda ya. Ya, kalau kita bisnisnya enggak untung banyak, kita sudah merasa paling miskin padahal beras masih ada. Ya. masih bisa beli, masih bisa makan, tapi kadang merasa kita ini paling miskin. Ketika rumah kita masih mungkin pakai kayu, yang lain sudah pakai apa? Pakai beton, pakai tembok, kita merasa udah paling miskin. Padahal masih bisa mah makan, masih punya pakaian. Nah, artinya kita masih ya harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan yang kita alami di masa sekarang belum seberapa dibanding apa yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya. Tapi itu tidak pernah menyurutkan mereka untuk beribadah kepada Allah, untuk beragama, tidak sedikit pun. Iya. Ini yang jadi apa? Teladan bagi kita yang harus senantiasa kita ingat. Sebagian sahabat sampai enggak punya pakaian, gantian sama istrinya. Ya, sampai tidak punya pakaian. Sebagian sahabat ingin menyambut tamu dengan makanan yang hanya mereka miliki, makanan untuk bayi. Mereka enggak punya makanan yang lain. Itu kondisi para sahabat yang tinggal bersama Nabi waktu itu di Madinah. Tapi mereka orang-orang yang semangat beribadah, semangat memperjuangkan agama Allah. Tidak pernah ya menyurutkan mereka kesulitan ekonomi, kesulitan dunia. Jadi kalau kita sekarang demi pekerjaan akhirnya kita menjauh dari agama Allah, jarang taklim, jarang sholat, ya akhirnya membuat dia futur. Nah, ini sangat disayangkan jika kondisinya seperti itu. Tetap istiqomah sesulit apapun. Kita belum apa-apa dibanding para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap, ya, kokoh dalam bermanjhad, dalam beribadah, istiqomah jaga ibadah. Nah, dan carilah pekerjaan-pekerjaan yang tidak menghalangi taklim kita. Carilah pekerjaan yang tidak menghalangi istiqomah ibadah kita. Karena sebaik-baik pekerjaan itu yang seperti itu. Jangan sampai kita karena ya ingin pekerjaan yang lebih baik, akhirnya lebih baik tidak taklim demi kerja. Artinya dalam bentuk ya total, enggak taklim demi pekerjaan. Nah, kalau seandainya seseorang muslim mendapatkan pekerjaan yang menghalangi ibadahnya, itu menunjukkan pekerjaan yang tidak baik baginya. Ya, cari pekerjaan yang bisa tetap kita istiqomah ibadah, istiqomah menghadiri majelis ilmu, walaupun mungkin itu lebih sedikit. Baik. Itu lebih baik. Naam. Demikian. Wallahu taala alam bisawab. Itu mudah-mudahan yang kita baca mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita untuk terus beramal, beribadah menjadi lebih baik. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.